عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وهدانا إلى سبيل رشده. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa taat dan patuh kepadanya. Dan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menunjukkan bagi kita jalan-jalan menuju hidayahnya. Kita tak pernah berhenti memohon kepada Ilahi. Pada setiap hari di sholat kita, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, kepada hamba-hambamu ini jalan yang lurus. Itu jalan Islam yang Allah ridhai. Dan kita memang tidak boleh pernah berhenti berdoa memohon hidayah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, di masa yang penuh dengan godaan, yang terkadang seorang hamba rela menjual agamanya demi sedikit kekayaan dunia yang harus diraih. Sebagian rela mengorbankan kehormatannya demi merasakan sebentar dari kenikmatan dunia ini. Maka ihdinash shiratal mustaqim harus benar-benar kita hayati tatkala kita membacanya, dengan harapan Allah Jalla Jalaluh memberikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang lurus. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salam, semoga salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri Nabi kita yang mereka adalah ibunda kita, yang kita seyogianya sebagai umat Islam yang mengakui istri-istri Nabi sebagai ibundanya, maka paling tidak kita kenal dengan nama mereka. Siapa yang tahu sama istri-istri Rasulullah SAW? Saya minta 7, ini ada dia, 7 aja, banyak-banyak, tapi urun 1, 2, 3. Urun 1, 2, 3 nya urun. Nah, Fadl. Khadijah. Khadijah. Sofia. Sofia, wah. Dari awal ke akhir. Urut. Khadijah. Khadijah, terus? Ummu Salam. Ummu Salam. Enggak, lewat. Siapa yang dah urut? Khadijah. Khadijah. Sauda. Sauda. Aisyah. Aisyah, Masya Allah. Kasih itu yang urut. Masya Allah. Tapi itu yang tiga itu urut, sisanya Ummu Salamah, ya. Karena Rasulullah SAW awal menikah dengan Khadijah, Khadijah meninggal, beliau menikahi Saudah binti Zam'ah, baru setelah itu menikahi Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an azwajin Nabi jami'an. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra putri Rasul SAW. Siapa yang tahu putra putri Nabi urut? Dulu kan pertanyaannya namanya doang, sekarang minta ibu. Papa ini situ. Al-Qasim. Terus habis Al-Qasim siapa? Ibrahim. Ibrahim terakhir. Abdullah, gak apa-apa lah Abdullah. Terus Zainab, Fatimah, Rupaya, Om Kalsum, itu muter-muter. Nah, yang pertama betul Al-Qasim, ya, kuliahnya Nabi kita Abu Al-Qasim. Setelah itu Zainab, habis Zainab Rupaiyah, habis Rupaiyah Ummu Kalthum, habis Ummu Kalthum baru Fatimah. Fatimah itu putri Nabi paling kecil, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Abdullah, kalau benar ada yang namanya Abdullah disebutkan para ulama. Dan yang terakhir adalah Ibrahim, putra Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Dan semoga selalu bersambung untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Tanggal berapa ini? Tanggal 6. Kan belum terbenam matahari. Iya, kita masih tanggal 5 nih. Ingat, kita masih punya 5 hari. Punya 5 hari di antara hari terbaik dunia. Di antara masa Allah berbagi pahala, Allah berbagi kebaikan bagi umat manusia, tinggal 5 hari. Yang sebagian umat manusia mensia-siakan. 10 hari yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'al-'amalu salihu fiihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai daripada beramal soleh sepanjang tahun. Makanya sebagian ulama mengatakan tuh beramal 10 hari ini lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan secara kumulatif. Tapi secara perharinya di situ ada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tapi secara kumulatif 10 hari ini lebih baik. Namun ternyata kalau kita lihat umat manusia, umat Islam di 10 hari ini kayaknya enggak ada yang berubah. Gitu-gitu aja. Mungkin perubahan yang kita lihat di sana, di Mekah. Kita melihat bagaimana Allah lautan manusia. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Saudara-saudara kita kemarin dapat peruntuhan kerin. Anak nggak tahu bahasa Arabnya itu rofi'ah. Kerin itu bahasa Inggris. Nggak kasih tahu itu rofi'ah. Kejatuhan rofi'ah itu. Kejatuhan itu, masya Allah. Sebagian orang mencela. Sebagian orang malah menuduh yang macam-macam. Tapi ada sebagian orang, saya baca beritanya, dia tuh mau dikasih ganti karena terluka, karena apa? Dia mau dikasih ganti 500 ribu real. Apa kata dia? Aku datang dari negeriku ke sini untuk Allah jalla-jalla. Aku mau ambil pahalaku di sisi Allah. Aku gak mau itu. Subhanallah. Dan kita tahu bagaimana mulianya orang yang mati dalam kondisi berikhram. Dalam kondisi dia lagi tawaf, istirahat, kejatuhan rafi'ah tadi, mati. Subhanallah. Yub'adhu yawmal qiyamah ulabdir. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka keluar dari kuburnya menuju kepada mahsyar dalam kondisi telanjang. Nanti akan ada manusia-manusia yang dikumpulkan dengan bertalbiyah. Dia orang-orang pada menunduk ketakutan. Dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Subhanallah. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Maka kita berdoa semoga kalau kita tidak bisa berangkat haji tahun ini, semoga tahun depan kita bisa bergabung dengan umat manusia dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke tempat itu. Tapi kita yang di sini ini, yang enggak bisa berangkat ke sono, tolong dimanfaatkan di 10 hari ini untuk amal saleh. Untuk zikir, ngaji, sedekah, puasa, pas apalagi nanti puasa Arafahnya, pas hari apa nih? Hari raya yang subhanallah. Atau tahu dengan yang namanya Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid. Saya pengen kenal sama dia. Saya kasih hadiah. Bayangkan, kenal aja kasih hadiah. Siapa yang kenal dengan Hakim bin Hizam bin Khuwailid? yaitu keponakannya Khadijah. Masya Allah, beliau bisa jawab nasihatnya. Walaupun itu Khuwailid itu namanya bapaknya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid ini keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini disebutkan dia itu 60 tahun hidup sebelum masuk Islam. Kemudian 60 tahun kemudian hidup dalam agama Islam. Jadi umurnya 120 tahun. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya dia itu termasuk yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Kita tahu lah dulu orang kafir itu di dalam Ka'bah itu macam-macam di sini. Orang lahir ke dalam Ka'bah. Isinya patung, isinya apa, segala macam itu isinya di sini. Mereka gambar macam-macam di dalam Ka'bah itu. Hakim bin Hizam ketika masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia itu orang yang dermawan. Orang kaya dermawan banget. Dia potong kurban banyak sekali, dia bagikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang kafir. Ketika dia masuk Islam, Masya Allah. Imam Ghazali menyebutkan dalam Sirah Al-Alamin Nubala bahwa dia membawa 100 budak kepada Arafah. Dia membawa 100 unta. Di riwayat lain 100 sapi dan 100 kambing dia bawa kepada Arafah. Belum hari kurban, hari Arafah, hari ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang datang kepada Arafah. Ketika waktu wukuf dimulai, Hakim membebaskan dua budak dengan harapan satu, ya Allah, kau bebaskan aku dari api neraka. Tuh, unta yang jumlahnya 100 ekor dipotong semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Sapinya, kambingnya seperti itu. Kita kadang-kadang kalau mau korban, cari yang paling kecil. Tanya, paling murah berapa nih harganya? 2,5 juta. Gak ada yang 1,5 juta. Ada pak yang gak apa-apa lah, saya ingin. Tapi ketika mau beli sesuatu yang lainnya, dia cari yang paling bagus. Kalau dia mau beli boting, mau beli mobil, dia cari yang paling bagus. Dia mau beli motor, cari yang paling bagus. Tapi kalau untuk Allah jalla jalaluh, dia cari yang paling jelek. Dia cari yang paling murah. Apaan kerja mah? Kita ini bicara mau jadi orang kaya kita ini. Tapi kita takut mau kaya. Kita takut kadang kalau mau niat jadi orang kaya ya takut. Orang kaya itu kayak Hakim bin Hizam. 100 ekor unta dia potong semuanya untuk siapa? Allah jalla jalaluh. Usahakan kita ini yang punya rezeki, yang punya rezeki beli kurban. Yang bisa kambing kambing, yang bisa sapi sapi, bisa kambing 10 semua. Bisa kambing 100-100. Untuk siapa? Buat kita. Buat Allah. Dan kita butuh agar Allah membebaskan kita dari api neraka. Ma'asyar muslimin rahimahumullah. Apa tema kita sore ini? Aku ingin kaya. Saya mau kasih hadiah buat yang tidak ingin kaya. Nah, tafadhol. Yang tidak ingin kaya, kasih hadiah. Masya Allah, gak ingin kaya. Fadol yang kasih. Tapi kok datang ke sini? Sebelumnya tuh aku ingin kaya. Jadi yang datang ke sini tuh seharusnya ingin kaya gitu kan. Baik, gak apa-apa. Ada isi milik. Ingin hadiah aja, Ustaz. Gak apa-apa, halal. Halal. Sudah menjadi fitrah manusia. Menjadi tabiat yang tertanam di dalam diri dan jiwanya, cinta kepada harta, cinta dengan kekayaan yang melimpah ruah, cinta dengan rumah yang mewah, mobil yang mewah, perusahaan yang mega, itu udah biasa. Jadi tidak aneh, bahkan itu suatu kewajaran. Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 14, Allah mengatakan zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Jalla Jalal, telah dicintakan, diindahkan kepada manusia di jiwa dia itu mencintai syahwat-syahwat. Sudah seperti itu. Suka sama wanita, itu fitrah. Jadi kalau ada lelaki enggak suka sama wanita, berarti dia enggak sehat. Nah, enggak sehat. Fitrahnya kok harus senang sama perempuan. Itu fitrah manusia yang benar. Kemudian wal bani, cinta kepada anak. Siapapun orangnya, sampai orang kafir pun yang enggak ingin punya anak, dia cinta sama anak. Di sebagian negeri kita lihat ada orang-orang suami istri yang enggak mau punya anak. Kenapa? Kata istrinya, enak banget aku punya anak. Aku yang hamil, aku yang capek. Kok sini enggak seperti itu? Enggak. Kita enggak perlu punya anak, tapi kita ambil anak. Dia masih mau karena dia butuh, perempuan itu butuh dengan yang memanggilnya umma, umma, ummi. Dia butuh, itu sudah fitrah dia. Bahkan Allah menetapkan al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah zina, adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka kita cinta sama anak. Bahkan sebagian orang dia siap mengeluarkan uang ratusan juta demi untuk punya anak. Berobat ke dokter sana, berobat ke dokter sini, berangkat ke luar negeri demi untuk punya anak. Terus ada orang yang dikasih anak, disuruh akikoh. Akikoh kambing 2 juta, 3 juta. Masya Allah, pelitnya. Kalau orang kasih anak sama Allah, kau akan keluarkan puluhan juta demi punya anak. Tapi kenapa ketika Allah memberikan anak kepadamu, kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Akikoh apa, teman-teman? Walqanatiril muqaddarati min adh-dhahab wal fiddah. Dan diciptakan kepada manusia itu harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas, perak, masya Allah. Antum senang enggak kalau lagi dapat duit terus ngitung ya? Yang boleh 1 juta. Hitung lagi masya Allah. Kemudian antum tumpuk. Kayaknya enggak ada orang yang nyaruh duit dilempar gitu. Dapat duit lempar. Ya, dia mesti dia tunggu. Ketika dia buka beras sisinya, dia lihat. Masya Allah. Bukan duitnya. Itu manusia. Makanya ketika antum ngambil dari ATM, enggak mungkin duitnya enggak bertumbuh. Antum keluar dari ATM, keluarnya satu-satu, enggak. Mesti keluarnya bertumbuh. Itu diciptakan kepada manusia. Tumpukan itu kita senang. Minal zahabi wal fiddah. Dari emas dan perak. Dulu duitnya dinar dan dirham. Kalau mau tanya hukum dinar dirham, tanya sama pengusaha muslim. Iya, emas, masya Allah, itu diciptakan kepada manusia sudah wajar. Orang dari pagi sampai sore kepingin duitnya bertumpuk-tumpuk. Kemudian wal khailil musawwamah, diciptakan kepada dia khail. Khail itu kendaraan dulu, kendaraan yang paling dicintai mereka adalah kuda. Sekarang sudah berubah. Tapi teman, orang itu cinta dengan kendaraan-kendaraan yang masya Allah. Dia beli mobil yang kalau tetangganya beli mobil harganya 1 miliar, anak mau beli yang harganya 1 miliar setengah. Ketika parkir di depan rumahnya, masya Allah. Parkir, padahal gak pernah dinaikin. Tapi ada di depan rumahnya, kan seneng tuh orang. Ada orang-orang kaya gak bisa naik mobilnya, Pak. Ada mereka. Bahkan dia sudah sakit, dia punya 10 mobil. Siapa yang naikin mobil? Supirnya. Supir tiap hari. Itu tiap hari ganti mobilnya. Iya, kita hidup di dunia sementara. Kata supirnya, kita hidup di dunia sementara. Mumpung ada mobil, punya majikan. Ganti-ganti. Jadi ya, majikannya gak bisa naik. Cuma dia pagi hari diantar, dia lihat mobilnya, dimandikannya, masya Allah. Senang, lihat dia senang. Itu sudah dicintakan kepada manusia. Khairil muzawwar. Cintakan kepada dia. Wan an'am, peternakan. Hewan-hewan ternak dia suka ketika dia berternak. Wan hadz, pertanian. Orang kalau punya kebun durian, masya Allah, bisa lihat. Punya kebun, apalagi? Kebun sawit. Kebun apalagi, dia itu suka dengan hewan pertanian. Ketika dia lihat, apalagi melihatnya naik helikopter. Dan ini kebun anak dia tahu dari ujung sana tuh sampai ujung sana tuh punya anak. Dicintakan seperti itu. Allahu Akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan dunia. Iya. Allah ingin kasih tahu itu kesenangan dunia. Berapa lama kau hidup di dunia? Kesenangan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah ingatkan kepada akhirat. Yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik dari semuanya. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Yang ada di diri kalian akan sirna, akan habis semua. Wa ma'indallahi baq. Yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal abadi. Antum ketika masuk ke masjid naruh duit 100 ribu, yang tersisa di dompet antum cuma 5 ribu. Tuh, yang 100 ribu itu yang kekal buat antum. Yang di dompet antum akan habis nanti. Ma'asyil muslimin rahimahumullah, orang kenapa berburu dunia? Kenapa semua ingin kaya? Kita belum bicara hukum kaya. Kita bicara kenapa orang ingin kaya. Oh, udah fitrah, sir. Ya, udah fitrah. Tapi orang ingin kaya itu karena ada di benak mereka. Mungkin anda salah, tolong diperbaiki. Bahwa kekayaan itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau anda naik mobil, kan lebih enak daripada naik motor. Kajian naik motor panas. Bagi motornya kadang-kadang di starter berkali-kali nggak hidup, masya Allah. Tapi kalau anak punya mobil, anak bisa bawa teman-teman anak. Wah, pahala lebih besar, masya Allah. Betul. Rasulullah SAW tidak menafikan bahwa beberapa faktor dunia ini mendukung kebahagiaan kita. Kita bisa bahagia dengan beberapa faktor dunia ini. Tapi tetap kebahagiaan itu letaknya di hati. Itu faktor luar. Jadi kita bicara ada faktor luar yang mendukung kebahagiaan seseorang sehingga orang ingin kaya. Karena dia berpikir, aku kalau kaya aku bahagia. Padahal belum tentu. Itu faktor luar. Orang umpamanya naik mobil, masya Allah, mobil harganya 5M. Belum tentu orang yang di dalamnya itu sehat. Belum tentu. Tahu-tahu keluar dari sana pakai tongkat, oh, sakit ternyata. Betul. Mobilnya aja yang sehat. Mobilnya mewah. Ini luar nih, kita bicara luar. Ada faktor pendukung luar kebahagiaan ada. Rasulullah SAW mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang mendukung kebahagiaan. Ya. Yang pertama apa? Az-zawjatu shalihah. Istri yang shalihah, masya Allah. Itu kayaknya faktor utama tuh. Antum kalau punya mobil mewah, rumah mewah, ya, tapi istrinya enggak soleha, aduh enggak nyaman tuh hidup. Az-zawjatu shalihah. Yang pertama. Yang kedua, al-baitul wasi'. Rumah yang luas, bukan rumah yang mewah. Nah. Karena orang punya rumah mewah belum tentu bahagia. Bisa jadi di rumahnya dia ketakutan. Kata dia, ya Allah, ini belum pasang CCTV. Ini, oh, CCTV-nya mati. Takut dia semua. Karena rumah mewah itu dinikmatin oleh siapa sih? Yang dari luar itu dinikmatin oleh maling. Maling setiap lewat, ah, ini nih bisa nih. Bisa dia. Tapi dia yang di dalam rumahnya, apa dia bisa menikmati dari luar? Ketika dia di luar, nanti di surga itu Allah akan sediakan ghurafu yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ada kamar-kamar yang bisa di luar dilihat dari luar dalam. Kita di dalam bisa menikmati keindahan luarnya rumah kita. Dari luar kelihatan dari dalamnya, masya Allah, indah. Nabi tidak mengatakan rumah yang mewah, tapi mengatakan sallallahu alaihi wasallam rumah yang luas. Karena terus terang, kita walaupun hati berbahagia, tapi kalau rumahnya sempit, rumahnya apa? RSSSS apa? Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran. Itu berat. Datang mertua mau ditaruh di mana mertua ini? Betul. Itu akan mengurangi sedikit kebahagiaan kita. Faktor luar kita bicarakannya. Ketika umumnya kita masak sekamar mau sama mertua, kan enggak enak. Jadi, Tapi ketika punya rumah yang luas, dalam artian ada tamu yang perempuan bisa masuk lewat pintu perempuan, yang laki lewat pintu laki, yang mau ke kamar mandi, ada orang luar kota mau nginep, ada tempat nginepnya, Masya Allah. Walaupun beralaskan tanah rumah, tapi luas. Muncul sekarang generasi manusia-manusia minimalis. Dia maunya rumah minimalis. Jangan, cari rumah yang luas, walaupun di pinggiran. Antum kalau beli rumah di desa, Masya Allah, antum bisa beli rumah di sini nih, mungkin cuma 100, di desa bisa dapat 1 hektar. Bisa bayangkan rumah antum 1 hektar, Masya Allah. Itu termasuk kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, al-markabul hani. Kendaraannya nyaman. Dalam riwayat lain, al-markabul soleh. Kendaraan yang baik, ingat bukan yang mahal. Bukan. Karena bisa jadi kendaraan yang mahal itu ternyata tidak baik buat hati kita. Banyak orang mobilnya mewah, mau cari parkir susah. Orang punya beli motor baru, gres, parkir di supermarket, masuk supermarket, matanya itu di luar tuh, lihat barang lihat. Ya Allah, ngapa lagi dia punya motor? Lebih baik beli sepeda. Sepeda pun seperti itu. Ada orang beli sepeda yang lebih puluhan juta, dia taruh mau bayar kasir, nggak lihat ke kasirnya. Iya. Nah, lihat ada yang dekat-dekat sepeda dia. Subhanallah. Kadang-kadang orang kalau beli mobil yang mewah, kegores mobilnya, anaknya mainan. Mainan mobil-mobilan di atas mobil bapaknya. Wallah, goresan itu menggores hati bapaknya. Itu digores mobilnya, itu gores hati bapaknya dia. Ya Allah, maka Nabi Alaihissalam mengatakan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang nyaman itu Masya Allah, kalau parkir kita juga gak bingung. Kalau dinaikin starter langsung hidup, Masya Allah. Ada orang numpang bisa, gak ada AC pakai angin jendela pun jalan. Yang penting nyaman orang itu, Masya Allah. Ini yang keempat, al-jarus soleh, tetangga yang baik. Antum istri soleha, mobil nyaman, rumah luas, tetangganya perampok, enak. Nyaman. Betul, antum ketika punya tetangga perampok, Allahu Akbar. Setiap keluar rumah akan kepikiran dengan istri kita, akan kepikiran dengan rumah kita. Tapi tatkala kita memiliki tetangga yang baik, selesai semua. Kita keluar kota, hati kita alhamdulillah, tetangga anak akan jagain. Tetangga akan jagain keluarga. Ada sebuah kisah disebutkan seorang alim ulama dahulu. Dia jual rumahnya 2 kali lipat harga pasar. Dia jual rumahnya 2 kali lipat harga pasar. Sama orang-orang ente nggak bener ente. Pasarannya nih anggap masih 1 miliar. Kok jual 2 miliar? Siapa yang mau beli itu dia? Kata dia, rumah anak 1 miliar. Tetangganya 1 miliar. Dia jual tetangga. Betul, dia hargai tetangganya. Ini belum tentu dapat tetangga kayak gini nih. Allahu Akbar. Ini mahal. Anak kalau bisa bawa tetangga tuh, anak bawa juga pindah. Cuma nggak bisa ya udah. Dia jual, dia hargai tetangganya. Iya, rumah bisa jadi mahal karena apa? Karena orang-orang dan lingkungannya orang-orang baik. Bukan karena mewahnya. Orang kalau berpikir kadang-kadang karena strategis ya, tempatnya, bukan strategis, tapi kalau banyak malingnya apa gunanya? Maka banyak orang-orang kaya meninggalkan rumah, dia pindah ke rumah lain. Karena apa? Karena merasa tidak aman di rumah. Tetangga yang baik termasuk faktor kebahagiaan. Baik, boleh nggak orang-orang itu ingin kaya? Boleh. Doa minta kaya boleh. Bahkan Nabi kita alaihissalatu wassalam tiap hari itu berdoa minta perlindungan dari kefakiran. Beliau minta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Bakrah. Nih anaknya Abu Bakrah, Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia berkata kepada ayahandanya, ya abadi, inni sami'tu katadu kulla wajadin, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, tu'iduha thalathan hina tusbih wa thalathan hina tumsi. Allah baca doa itu pagi 3 kali, sore 3 kali. Allahumma afini fi badani. Wa taqul Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabri, la ilaha illa anta. Kau baca doa itu 3 kali pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Kau ulangin terus tuh abahmu. Ini berarti anak mendengar bapaknya baca doa. Jadi anak kecil ketika duduk sama kita, kadangkala anak lagi main-main ya, kita lagi sore hari, bapak tuh usahakan duduk sama anak. Saat anak mau baca zikir pagi sore, iya duduk sama mereka. Gak harus pagi sore itu pakai sejadah. Duduk sama anaknya, anak itu akan dengar terus. Abdurrahman bin Abi Bakr hafal, bukan karena disuruh ngafalin sama abahnya, tapi karena sering kali abahnya membacakan hal itu. Anak kecil tuh pembelajarannya bukan dengan diajarin gitu ya. Pokok dia dengar, insya Allah terekam di dalam hati. Kemudian inni sami'tu, apa kata bapak? Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tuh doa-doa. Nabi baca. Fa'uhibbu an astanna bi sunnatihi, maka aku ingin melaksanakan sunnah beliau, mencontoh beliau. Begitulah seorang mukmin ketika mendengar atau mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam mengamalkan sesuatu, maka dia akan ingat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sampai akan aku ikuti dalam kehidupan ini kalau bukan manusia terindah yang Allah ciptakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam juga berdoa. Seringkali beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, penjagaan hati, dan yang keempat adalah kekayaan. Boleh berarti kita minta kekayaan kepada Allah seperti orang Nabi ajarin. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam doanya, Allahumma qdi 'anna ad-dain wa abdina min al-faqr. Ya Allah, bayarkan utang kami. Bayarkan utang kami ya Allah, dan cukupkan kami dari kefakiran. Jangan sampai kefakiran. Kenapa Nabi berlindung dari kefakiran? Kenapa Nabi minta kecukupan dan kekayaan? Para ulama menjelaskan hal itu. Disebutkan dalam beberapa kitab. Al-Imam Syafi'i mengatakan, la tushawir man laysa fi baitihi daqiqa fa innahu mulahul aql. Kau jangan bermusyawarah sama orang yang di rumahnya itu tepungnya sudah habis. Beras yang mau dia makan itu sudah habis. Dia itu pikirannya lagi bingung. Ya betul lah, orang kalau pikir anak mau makan apa ya, terus diajak musyawarah, mas saya ini mau beli motor, mas gimana yang bagus? Dilihat sama dia, dia ngomong apa? Dia pikirannya ini lagi mikirin perut. Orang kalau fakir bingung ketika dia mikirin anaknya mau sekolah besok, udah terakhir waktu pembayaran SPP, antum ajak musyawarah dia gak nyambung. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung, Allahumma inni a'udzu bika minal ju' fa innahu bi sabtuji. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa lapar. Rasa lapar itu teman tidur yang buruk. Antum kalau lapar bisa tidur, habis. Kemudian kalau kita melihat penjelasan ulama, mungkin antum pernah mendengarkan sebuah hadis yang mengatakan, kadal faqru an yakuna kufran, hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. hadis itu dhaif, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Iya, hadis itu dhaif. Tapi para ulama menjelaskan tidak lewat hadis itu, lewat hadis yang tadi. Kenapa Nabi berlindung dari kekufuran sallallahu alaihi nabiyina wasallam dan kefakiran? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kufri wal faqr. Nabi alaihi wasallam mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian ikuti itu haji dengan umrah, umrah dengan haji itu. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqr. Karena kedua ibadah itu menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Berarti ada korelasi antara kekufuran dan kefakiran. Kenapa Nabi minta kecukupan? Al-Aini, penyarah Umdatul Qari, Sahih Bukhari, yang pengarang kitab Umdatul Qari, dia mengatakan, لِأَنَّ الْفَقْرَ رُبَّمَا يَحْمِلُ صَحِبَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ مَا لَا يَلِقُ بِأَهْلِ الدِّينِ. Karena kefakiran itu kadang-kadang membawa orang yang tertimpa kefakiran itu melakukan sesuatu yang gak pantas dilakukan oleh orang yang beragama. Gara-gara dia butuh, gara-gara dia fakir, kemudian kadang-kadang dikatakan dia melakukan yang haram tanpa kepikiran, karena pikirannya ada di perut, pikirannya ada di keluarganya, dia melakukan yang haram itu. Kemudian kadang-kadang mengantarkan dia untuk mengucapkan kata-kata yang berisi kekufuran. Maka Nabi berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Kemudian Al-Munawwar dalam kitab Faidul Qadir, dia menjelaskan bagaimana orang yang ditimpa kefakiran itu kadangkala jadi hasud kepada orang-orang kaya. Yang melihat orang kaya doanya gak benar, tetangganya beli motor, mudah-mudahan gak berapa. Itu gara-gara aku yang ini. Kemudian membuat dia juga melakukan tindakan minta-minta sama orang, yang itu adalah suatu kehinaan buat dia. Dan kadang-kadang mengantarkan dia untuk tidak rito dengan takdir Allah SWT. Ketika orang itu miskin, fakir, ya Allah, kenapa sih aku kok fakir? Fulan yang ibadahnya sedikit, banyak duitnya, ada tiap hari ke masjid, tiap hari sholat tahajud, tapi tetap fakir kayak gitu. Itu kadang-kadang mengantarkan orang yang fakir, yang susah di hidupnya, kepada kekufuran. Maka cobaan berat. Kita semua dicoba. Yang kaya dicoba dengan kekayaannya, yang miskin dicoba dengan kemiskinannya. Sama-sama dicoba. Memang kadang-kadang kalau orang beriman, kuat keimanannya dengan kondisi dia miskin. Miskin sama fakir, apa bedanya, jemaah? Hadiahnya udah habis. Apa bedanya miskin sama fakir? Miskin tuh dia punya penghasilan tapi gak cukup. Punya dia penghasilan tapi gak cukup. Kalau yang fakir ini gak jelas, dia penghasilannya gak jelas dan tidak cukup kalau dia pun dapat. Ada orang yang serabutan pekerjaannya umpamanya. Kita lihat bagaimana perkataan salaf mensifati kefakiran. Sebagian mengatakan idza dhahaba al-faqr ila baladin qala lahu al-kufr khudni ma. Kata mereka, kalau kefakiran itu berangkat pindah ke sebuah negeri, maka kekufuran akan mengatakan, jangan lupa anak dibawa juga. Anak dibawa juga. Maka kadang-kadang kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang dimurtadkan, dibunuh-bunuh di tempat-tempat yang miskin itu, gara-gara apa? Gara-gara mungkin 1-2 kilo beras. Kadang-kadang dikasih minyak. Kadang-kadang gara-gara anaknya disekolahkan, dia murtad dari agama Allah SWT. Kemudian Dhunnun al-Misri mengatakan, aktsarun nas dhufa la sabra lahu wa qalla fi an-nas sabir. Kata dia, orang yang paling kufur itu biasanya orang yang paling miskin. Yang paling fakir, apa yang paling fakir dia sebutkan. Dia enggak sabar biasanya menghadapi hal itu. Dan sedikit orang yang bisa bersabar di antara manusia. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "Law kana al-faqru rajulan la qataltu." Andai kata kefakiran itu seorang lelaki, aku sudah bunuh dia. Mau dibunuh untuk kefakiran. Sama Ali bin Abi Thalib. Sufyan ats-Tsauri, salah seorang ulama muhaddits, dia mengatakan, "La an ajma' indi 40 alf dinar hatta amut 'anha, ahabbu ilayya min faqri yawmin wa dhulli fi su'ali." Kata Sufyan Tsauri, aku memiliki duit sebanyak 40 ribu dinar. Sampai aku mati aku punya duit itu. Itu lebih baik, kata dia, daripada satu hari yang aku kefakiran sehingga aku minta-minta sama orang. Hina menurut orang yang minta-minta. Maka para ulama berbicara lebih utama mana, al-ghaniyu, asy-syakir atau al-faqir, as-sabir. Lebih mulia mana orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Yang paling mulia yang mana? Yang kaya bersyukur atau miskin sama? Yang kaya pertama yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Kalau ketakwaannya sama, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Orang kaya bisa bantu orang lain. Ada masjid gak jadi-jadi, kita yang miskin cuma bisa berdoa. Tapi yang kaya bisa bantu. Korban, siapa yang bisa korban? Yang kaya. Yang memiliki kelebihan harta. Yang membantu umpamanya menyekolahkan anak-anak yang gak mampu. Orang yang berduit. Maka orang yang memiliki kekayaan itu, manfaatnya akan lebih besar daripada orang miskin. Yang sama, tingkatannya ini sama. Ini sabar, ini syukur. Tapi orang kaya manfaatnya akan lebih banyak buat orang lain. Kemudian kata Sufyan Tsauri, wallahi ma adri madza yaqa'u minni law ibtilitu bi baliyatin min faqrin aw maradin fal'ali akfur wa la ashkur. Kata Sufyan, demi Allah aku enggak tahu, andai kata aku diuji dengan kefakiran atau aku diuji dengan penyakit, kira-kira aku ini mungkin bisa kufur tanpa sadar. Wallahi betul ya lah. Ketika orang kaya diuji dengan kefakiran, wallahu a'lam bagaimana kondisi. Maka yang termasuk yang perlu dikasihani orang kaya yang kemudian jatuh miskin. Tapi para jemaah, apa sih sebenarnya kekayaan yang sebenarnya? Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa dan hati. Kekayaan yang tidak memerlukan garasi, enggak perlu berangkas besi. Kekayaan yang tidak pernah membuat pemiliknya pening memikirkan sehingga tak sadarkan diri. Kekayaan yang abadi, yang kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kaffatil ard. Kekayaan itu bukan nih, laisal ghina. Nabi itu minta kekayaan kan? Nabi mengatakan kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tidak. Walakinnal ghina ghina nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati dan jiwa. Anak gak kuat sama kipas angin. Kipas angin ini jangan digerakin. Lihat di situ. Jangan gerak. Ada model-model orang gak kuat AC. Ada orang yang gak kuat kipas. Ada orang-orang yang gak bisa jadi orang kaya. Ada di situ. Ana baru pertama dapat gelas warna kayak gitu. Mungkin disamakan sama tapak meja. Pas. Gini enggak apa-apa. Aman lah. Set boleh. Nah, sampai mana kita jemaah? Baik, kekayaan yang sebenarnya. Kata Rasulullah SAW adalah ghinal qalb. Itu yang diminta sama Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW ngobrol sama Abu Dzar. Abu Dzar ini termasuk salah satu sahabat yang Masya Allah. Zuhudnya dia terhadap dunia Masya Allah. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, atara kathratal mal wal ghina. Abu Dzar, apa menurutmu banyaknya harta itu adalah kekayaan? Qultu na'am ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, ya tentu Nabi. Orang yang banyak duitnya itu kaya. Qala fatara qillatal mal huwa al-faqr. Dan menurutmu orang yang sedikit hartanya itu adalah orang yang fakir? Qultu na'am ya Rasul. Memang benar. Orang yang tidak punya harta itu orang yang fakir. Qala innamal ghina ghina al-qalb wal faqru faqru al-qalb. Wahai Bunda, sesungguhnya yang disebut kekayaan adalah kekayaan hati. Yang disebut kefakiran adalah kefakiran hati. Karena kita akan melihat di dunia ini orang-orang yang kaya raya tapi lebih fakir dari tukang sampah. Jangan ditanya tentang harta. Ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok bisa nih orang kaya raya tapi fakir? Apa kita mau seperti itu? Kita kaya tapi miskin? Enggak. Kita mau miskin tapi kaya. Enggak punya apa-apa tapi cukup. Cukup pas mau berangkat umrah cukup duitnya. Betul, ada orang seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya apa? Beliau mengatakan Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan wa fi riwayatin kafafan sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad ini kut-kut, itu makanan pokok disebutkan. Yang artinya kafafan, artinya yang cukup. Cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau di akhir hayatnya Allah kasih kecukupan kepada beliau. Tapi beliau pun meninggal sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi baju perangnya dikenakan. Beliau ketika mau berkorban, berapa beliau bawa? Berapa beliau bawa jemaah di haji wada Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi bawa dari kota Madinah 100 ekor unta. Padahal beliau di kota Madinah mengatakan, sering bertanya kepada istrinya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, enggak ada kecuali air. Tapi tatkala Allah memberikan kecukupan, kemana beliau infakkan harta? Jalan Allah langsung. Ini yang ditunggu-tunggu. Kok kan kepengin kaya? Kau minta kecukupan, dikasih kecukupan. Kita kadang-kadang kepingin berkorban, ya Allah, kepingin korban. Dikasih sama Allah duit 50 juta. Beli mobil. Betul, kadang-kadang kita seperti itu. Sehingga kita tidak akan pernah cukup dalam kehidupan. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang kaya yang fakir. Apa kata beliau alaihissalatu wassalam? Man kanatid dunya hamma, ja'alallahu faqrahu baina aynaihi وشدت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang ambisi kehidupan dia itu adalah dunia, dan dia cari dalam kehidupan ini adalah dunia, pagi, siang, sore, malam, berangkat ke mana-mana, berangkat haji, berangkat apa, tetap yang menjadi benar dia adalah dunia. Apa kata Allah? Ja'alallahu faqrahu bain. Kata Rasulullah SAW, Allah akan menjadikan kefakiran itu seperti kacamata yang dia pakai. Bain aina, di depan mata dia. Dia mau menghadap ke mana yang ada kefakiran. Dia ada mau bersedekah, mau berhaji, yang ada takut fakir. Dia berpikir, ente haji. Oh, haji 40 hari, lama banget. Anak tutup tubuh. Nanti anak ditipu sama anak buah anak. Nanti anak ini, nanti anak itu. Subhanallah, fakir. Benar-benar fakir dia padahal miliaran uangmu. Nggak berani ninggalkan tempat dia. Subhanallah, ja'alallahu faqrahu baina aynaihi, di depan dia. Makanya kita lihat, apa ada orang miskin mengasuransikan becak? Tukang becak, ya Allah, ini becak satu-satunya. Anak asuransikan aja. Nggak ada aja, Ma. Becaknya itu diasuransikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat orang kaya, punya 10 mobil semuanya diasuransikan. Anaknya, bukan cuma mobilnya, anaknya diasuransikan. Ini kenapa? Ya nanti kalau umpamanya anak tua, anak bangkrut, anak jatuh miskin, gimana anak-anak anak? Semua adalah kefakiran yang dia pikirkan. Itu yang menyebabkan dia mengasuransikan semua. Rumah dia diasuransikan, mungkin istrinya diasuransikan. Ada orang-orang yang takut fakir. Dia punya uang 10 miliar, sekolah ikut asuransi pendidikan. Kenapa kok itu? Ya, saya takut nanti umpamanya jaga-jaga lah. Kalau nanti umpamanya saya bangkrut, anak saya kan bisa sekolah. Ya Allah, faqrahu baina aynaihi. Allah jadikan kefakiran ada di depan mata dia seperti kacamata sudah. Malam hari semua orang bisa tidur nyaman, dia enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Karena apa? Takut miskin, takut fakir. Itu perusahaan anak di situ belum diaudit yang situ ya. Yang di situ Allah, besok anak harus ke sini, harus ke sana. Takut kefakiran. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai mereka. Kadangkala enggak punya waktu untuk kumpul keluarga. Atau bisa bayangin ya. Kita bicara tukang becak. Ada tukang becak yang sore sudah di rumahnya. Atau tukang bangunan. Dia pagi bikin rumah selesai, jam 3 sore dia balik, kumpul sama keluarganya. Sampai kapan? Sampai besok pagi. Ada orang yang memiliki uang miliaran, kumpul sama keluarganya seminggu sekali belum tentu. Allah dicelai mereka urusannya. Disibukkan dia dengan dunianya, sehingga dia seperti orang yang orang miskin. Kok kayaknya gak pernah cukup? Gak pernah cukup. Kalau orang tadi itu tukang bangunan, ya mau apa lagi Ustaz? Memang itu kerjaan saya Ustaz. Ya saya pulang istirahat. Gak pernah mikirin besok itu mau yang mana, yang mau dibangun. Enggak, dia datang ke tempat kerjanya, dia ambil tuh batu lagi. Dia bawa, Masya Allah. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Orang yang kaya raya ini tidak dikasih dunia kecuali sudah Allah takdirkan buat dia. Dalam artian kalau dia enggak sampai ke pikiran pun takdirnya mau segitu-segitu. Kalau dia seharusnya dapat umpamanya tiap bulan dapat 5M keuntungan tanpa capek-capek, sebenarnya dia dapat 5M. Tapi Allah siksa dia dengan dunia itu. Berbeda dengan orang yang himmahnya akhirat. Wa man kana fil akhirati hamma ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghina itu ghinal qalb. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia punya usaha, punya ini, punya itu, yang dalam benak dia adalah, ya Allah aku ingin bangun masjid. Sudah bangun? Sudah. Tapi aku ingin bangun masjid yang lain, ya Allah. Dia dapat rezeki, dia bangun lagi. Dia akhirat yang dia cari. Maka Allah jadikan kekayaan dia di hati. Ada enggak ada dia bersyukur sama Allah. Wa jama'a lahu syamlah. Urusannya tuh dikumpulin, disederhanakan, enggak ruwet urusan ini. Kemudian wa'atathu dunya wa hiya ramina. Dunia akan datang dalam kondisi dipaksa suruh datang kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi sudah jadi fitrah manusia. Kita cinta dengan harta. Manusia akan terus berburu dunia walau tulangnya sudah keropos. Walau punggungnya sudah lemah, rambutnya sudah putih, kulitnya sudah keriput, matanya sudah bureng. Apa tuh bureng? Sudah rambut tuh tetap dia berburu dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah. Kekayaan itu bukan tanda kecintaan Allah kepada kita. Harta itu bukan bukti diterimanya amalan hamba. Sebagaimana sebaliknya, kefakiran itu bukan bukti kebencian Allah kepada hamba, tidak. Karena muncul orang-orang sekarang ketika dia tambah kaya, dia berpikir bahwa Allah cinta sama hamba. Allah ketika masih kekayaan kepada kita itu, Allah mudah memuji kita. Allah mengatakan وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, dan kami benar-benar menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, kami bakal kembali kepada kami. Jadi kekayaan ujian dan kefakiran adalah ujian. Semua adalah ujian yang harus kita hadapi. Bagaimana menghadapinya itu beda-beda. Ada yang lulus dan ada yang gagal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayusbihu bil husna. Adapun orang yang beriman ya, kemudian dia berbagi, dia bertakwa dan bagi-bagi, dan dia percaya dengan adanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mudahkan urusan. Allah mudahkan dia untuk menuju jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit, yang kikir, kemudian dia merasa cukup, merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan dengan adanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fasayyassiruhu lil usra, kami akan memudahkan dia jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan harta yang dia kumpulkan, yang dia tumpuk itu enggak ada gunanya kelak ketika dia mati, enggak ada. Allah menceritakan bagaimana orang-orang dulu memiliki anggapan seperti tadi. Kalau kaya Allah cinta, berarti aku dihormati sama Allah. Kalau miskin ya Allah, kayaknya Allah benci sama aku. Kalau Allah mengatakan di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah uji dia, Allah bukakan bagi dia pintu rezeki, Allah muliakan dengan hartanya, Allah kasih nikmat, dia akan mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Adapun kalau disempitkan rezekinya, diuji dengan disempitkan rezekinya, maka dia berkata Rabbi ahana, Tuhanku menghinakan aku. Apa kata Allah? Kalla, bukan seperti itu standarnya. Bukan. Bala tuhribunan yatim. Kalian benar-benar tidak menghormati orang yatim. Ketika berpikir dunia itu sebagai ukuran, sebagai standar kehormatan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala membagi dunia ini kepada semua. Yang kaya, yang beribadah, Allah kasih harta. Yang miskin, Allah kasih harta. Karena pada hakikatnya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka kita lihat orang-orang kafir, kaya raya, orang-orang kadang kala sudah ahli ibadah, ya subhanallah miskin. Kadang kala kita nih, Ustaz, karena dulu Ustaz waktu masih jahiliyah, belum taubat waktu Ustaznya, masa kegelapan itu, rezeki anda luas banget Ustaz, gampang cari fulus. Tapi sekarang anda udah ngaji, datang ke masjid, wallah Ustaz, buat sehari makan istri kadang kala susah. Ya, kau harus tahu. Itu ujian dari Allah SWT untuk melihat kau benar enggak tobat. Jangan-jangan ada orang yang tobat karena pindah, karena sejak anak tobat rezekinya tambah luas susah. Dia bertobat karena merasa oh rezekinya tambah luas ini benar. Enggak. Kecintaan Allah kepada hambanya itu diukur dengan iman. Ma'asyur ikhwah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari harta. Kita ini ingin kaya, boleh cari harta. Tapi Islam yang gak suka sama kita itu menumpuk harta. Cari harta fadol. Mau jadi orang kaya silahkan, tapi jangan ditumpuk tuh. Gak ada gunanya nantinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian tuh dilalaikan dengan banyak-banyakan, menumpuk. Billahi alaikum, harta yang kita tumpuk itu jamaah. Ada gunanya buat kita. Kita tinggal tuh tumpukan-tumpukan ini. Maka kalau kita lihat perintah Allah agar kita mencari rezeki itu diiringin dengan ingat Allah. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau selesai sholat, kalian bersebar di muka bumi. Jangan cuma duduk aja di masjid. Menanti rezeki, datang nanti rezekinya. Enggak, suruh Allah keluar dari masjid. Menyebar di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Cari dari anugerah Allah. Jadi kita disuruh nyari. Bukan disuruh menanti. Cari. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran. Kalian ingat Allah yang banyak. Ketika cari rezeki supaya tidak jadi orang kaya yang miskin. Ingat dapat rezeki kemana? Kita salurkan. Allah mengatakan wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau cari dengan apa yang Allah berikan kepada akhirat yang kau cari. Ya kita lihat masa manusia itu akan mencari sesuatu yang cuma 70 tahun dibanding dengan yang 1000 tahun, yang 1 juta tahun. Jadi untuk akhirat kita. Jangan lupa kau hidup di dunia. Dunia butuh ongkos dia, jangan ditumpuk. Kau butuh ongkos, keluarkan buat ongkos. Ada orang yang pelit, untuk urusan istrinya pelit, untuk urusan anaknya pelit. Jangan. Kau butuh ongkos, silahkan. Tapi jangan lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana posisi pedagang yang jujur. Apa kata beliau? At-tajiru saduq al-amin ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur, yang amanah. Pedagang ini bukan ustaz, ya, Pak. Bukan ustaz, bukan Pak Haji. Tapi pedagang. yang jujur, yang amanah, kedudukannya itu bersama para nabi, wasiddiqin wasyuhada, bersama orang-orang siddiq, bersama para syuhada. Bisa dibayangkan. Jadi harapannya antum jadi pedagang yang jujur, yang banyak duitnya, manfaatnya banyak buat umat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man mamin muslim yazra'u zar'an au yaghrisu gharsan fa ya'kulu minhu tayrun au insanan au insanun au bahimatun illa kanat lahu bihi sadaqah. Tidaklah, kata Nabi SAW, seorang muslim yang dia menanam, nanam padi, nanam apa, kemudian burung makan dari yang dia tanam, atau ada binatang lewat makan, ada manusia yang menyoba makanan itu, dia akan dapat pahala sedekah. Jadi kita disuruh banyak beramal, jangan meremehkan amal. Bahkan Nabi dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, sallallahu ala nabiyyina wa sallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min an ya'kula min amali yadihi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidaklah seseorang makan sesuatu lebih baik daripada orang yang makan dari hasil kerjanya sendiri. Para ulama menjelaskan hadis ini mengandung anjuran untuk keterampilan. Kita bikin sesuatu ya, kita jual, dapat duit, masya Allah, kita dimakan dari hasil. Nabi Dawud AS, karena yakul min kasbi ini. Nabi Dawud itu jualan baju perang. Dia bikin dengan tangannya, dia jual. Nabi, sebagai nabi pedagang, sebagai nabi itu pengembala kambing. Dan gak malu, gak boleh seorang muslim itu gengsi. Kalau ini anak susah, kadang-kadang kita ini lebih mementingkan penampilan. Saat anak masa penampilan kayak gini, jaga kandang kambing. Ya ganti bajunya itu. Ganti. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, manusia yang paling mulia mengembalakan kambing. Nabi Musa alaihi salam berapa tahun mengembalakan kambing? 10 tahun. Jadi pengembala kambing. Padahal awalnya hidup di mana? Di istana Fir'aun. Tapi jadi pengembala kambing alaihi salam. Maka seorang mukmin tidak boleh gengsi dalam beramal, berusaha, bekerja. Bahkan Allah Jalla Jalaluh itu mendampingkan bekerja mencari rezeki dengan jihad di jalan Allah. Di surat Al-Muzammil ayat 20 Allah mengatakan, wa akharuna yadribuna fil ardi yaktabuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang, berbagai macam manusia ini, sebagian orang itu ada yang dalam perjalanan mencari rezeki, sebagian orang ada yang dalam perjalanan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu harta ini salah satu pendukung tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Kata beliau alaihi salatu wasallam, tidak ada harta yang memberikan manfaat padaku seperti hartanya Abu Bakar saja. Abu Bakar, dia yang kaya, dia yang bantuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, butuh apa kasih. Utsman bin Affan, kita lihat bagaimana kondisi kota Madinah ketika orang-orang harus beli air kepada orang Yahudi. Utsman beli itu. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beli sumur itu, Allah akan kasih dia sumur akhir. Siapa yang beli? Utsman bin Affan. Dia beli sebarang. Kemudian dia beli sumur. Lalu dia jadikan lillahi tabarakana wakaf buat Allah. Kalau orang ambisinya dunia, kesempatan nih, sudah jadi milikku. Orang tambah kaya. Tapi itulah, kekayaan itu bukan dengan banyak. Silakan manfaat kalau kalian kaya. Kemudian Islam itu memerangi kemalasan. Nabi SAW berlindung dari kemalasan. Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajiz, lemah, dan kasal, malas. Ada orang Islam habis subuh tidur. Betul kan? Siapa yang tidur habis subuh? Jangan tidur habis subuh. Itu habis subuh itu waktunya wirid. waktunya zikir. Ayam aja kapan bekerjanya? Susah, tapi anak ini satpam malam. Habis subuh tidur, ya jangan tidur dulu. Zikir dulu. Setelah zikir, udah matahari agak naik, kalau capek, foto gitu. Tapi habis subuh itu waktu yang mulia. Nabi SAW mendoakan kita. Umat yang didoakan sama Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, kasihkan berkah kepada umatku di dini hari mereka. Bukrata wa asila, bukratu waktu ketika kita berzikir, ya, baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu dini hari itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ma taqulu fi man jalasa fi baiti aw fil masjid wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi?" Kata Imam Ahmad, bagaimana Imam Ahmad pendapatmu dengan seorang yang dia duduk di masjid atau di rumahnya, ada orang yang di masjid atau di rumahnya pengangguran nih, dia mengatakan aku gak akan kerja sehingga rizkiku akan datang kepada aku. Kan rizki sudah ditentukan, sudah kalau waktunya datang datang tuh rizki. Subhanallah. Apa kata Imam Ahmad? Hadza rajulun jahilan ilm, orang ini orang jahil, gak ngerti ilmu. Ama sami'a qawlan Nabi SAW, bukankah dia mendengar sabda Rasulullah SAW, ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dijadikan rizki putu di bawah naungan tombak. Nabi keluar berdagang ke Syam, jualan Nabi SAW, kerja. Umar bin Khattab mengatakan, la yaqudanna ahadukum an talabi rizq. Jangan seorang di antara kalian itu duduk berhenti enggak nyari rizki. Duduk aja berdoa, berzikir. Wa yaqul Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ya Allah, Allah kasih rezeki, Allah kasih rezeki. Waqad alim, padahal dia tuh tahu. Anna samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fiddatan. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak. Terus tetap harus ada usahanya, ada kerjanya. Maka Rasulullah SAW tidak menghalalkan sedekah atau zakat. Zakat nih bagi orang kaya atau orang yang sehat dan bisa bekerja. Kemudian dia enggak bekerja, minta zakat. Nabi SAW mengatakan, la tahilu shadaqatu li ghaniyyin wa la li dhi birratin samin. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, tidak halal sedekah itu, zakat itu untuk orang yang kaya, dan tidak pula untuk orang yang sempurna fisiknya, jasadnya, dan dia bisa bekerja. Cuma kan kadang-kadang orang tuh kalau musim Ramadan tuh datang rombongan yang cari hagam. Sehat-sehat dia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hak yang Allah SWT. Tidak hal. Badannya gede, ker-ker, minta hagam. Tidak hal. Kerja. Gak ada kerjaan, banyak kerjaan cuma banyak kerjaan sebenarnya. Tapi kita tuh milih-milih bekerja. Karena kita nih, oh, anak kalau suruh ngangkat batu ya, sorry. Itu maunya kerja di kantor, pakai dasi, gitu. Dia udah tutup tuh, pegawai negeri udah tutup belum? Udah tutup, katanya cari yang lainnya. Cari banyak pekerjaan itu cuma. Dan pekerjaan itu tidak harus yang mendatangkan fulus. Harus antum lihat masjid kotor, ya Allah, bismillah. Anak nganggur. Bismillah. Assalamualaikum. Tak ada masjid. Boleh saya pinjam vakum cleanernya? Saya mau bersihkan masjid. Kerja enggak dia? Kerja dia. Kata Umar bin Khattab atau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inni la uhibbu an ara ar-rajula sabahlalan aw farighan la fi 'amali ad-dunya wala fi 'amali al-akhir." Kata Ibnu Mas'ud atau Ibnu Khattab, Umar bin Khattab mengatakan ini. Mereka berdua mengatakan, aku ini paling gak suka melihat seorang lelaki nganggur. Gak bekerja urusan akhirat, gak kerja urusan dunia. Modal seseorang dalam kehidupan ini bukan uang, tapi waktu. Waktu kita, gak bisa kita beli waktu. Allah kasih kita waktu. Waktu luang, cari kerja. Dunia atau akhirat. Kita kadang-kadang yang udah kerja, ada tawaran kerjaan di tempat lain, tapi kita tolak, kenapa? afwan, Anda enggak punya waktu. Berarti modal dia sebenarnya adalah waktu. Maka tak kalah kosong, cari urusan akhir. Ke masjid. Anak kan di rumah. Daripada pikiran enggak nyaman, ke masjid lah. Sapu masjid. Mungkin untuk melihat tempat wudunya kotor, toiletnya kotor, bersih. Untuk siapa? Allah jalan-jalan. Nih, aku butuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, Islam memerangi pengemis. Enggak gampang-gampang boleh. Dalam Islam itu pengemis itu ada aturan. Bahkan Allah mengatakan di surat Ad-Duha itu apa? Wa ammas sa'ila fala tanha. Pengemis jangan kau hardik dia. Amun. Tapi ternyata Islam memerangi pengemis dari sisi yang berbeda. Ada orang minta-minta kau kasih. Tapi ingat, Islam itu mengharamkan orang minta-minta tanpa kebutuhan. Tanpa dia tidak butuh karena memang sudah menjadi profesi dia. Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas pun lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sampai kapan kita akan dibawa terus? Dan kita harus belajar dari sekarang. Dapat rezeki. Kita ini masya Allah kerja, alhamdulillah dapat duit. Ya Allah, alhamdulillah dapat 50 ribu ya Allah. 10 ribu mau disedekahkan. Tuh termasuk kalau orang mau jadi orang kaya kayak gitu. Kalau aku mau jadi orang kaya, suka berbagi. Allah kasih. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wahuwa khairu rasik. Apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan itu kalian nafkahkan, fahuwa yukhlifu, pasti Allah ganti, pasti Allah ganti, wahuwa khairu rasik, dan dia sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Jadi tatkala kita kerja ini, kita harus yakin yang pertama, yang masih rezeki kita adalah Allah SWT. Dan kalau aku berbagi, Allah akan kasih ganti. Itu keyakinan orang-orang yang kaya. Semakin kita berani berbagi, semakin kita berani mengeluarkan uang kita, semakin Allah akan memberi kepada kita yang lebih besar lagi. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Anfiq ya Bilal, wala tahsha min dil asyiqlal." Ya Bilal, keluarkan Bilal, infakkan Bilal. Kau jangan takut dari dzul arsy, dari pemilik arsy yang azib, yang karim. Akan mengurangi saja. Mana pasal sedekah itu? Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit. Baik. Kalau ingin jadi orang kaya, tawakal. Karena orang kaya adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulin, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bi-tayr." Di dalam Al-Qur'an Karim, Allah berulang kali menyebutkan tawakkal. Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Fatawakkal 'ala Allah, fatawakkal 'ala al-'aziz. Allah suruh kita bertawakal. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti nasi rezeki burung. Kita di sini, kita ketika berbagi, kita tuh tawakal kita tuh besar. Ya Allah, besok, aduhlah besok, apa kata Allahnya, aku mau kasih sekarang. Ya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha. Allah akan kasih rezeki kita seperti ngasih rezeki burung. Aman. Burung itu berangkat pagi hari dalam kondisi kosong perutnya. Kosong benar-benar. Dan pulang dalam kondisi kenyang. Berusaha. Orang yang bertawakal adalah orang yang berusaha. Tatkala dia kena musibah, dia akan mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun." Tatkala ada musibah, katakan, "Tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali itu sudah ketentuan Allah untuk kami, untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita." dan orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Itu menyebabkan orang bakhil, menyebabkan orang cinta dengan harta, membuat orang lupa dengan hak yang seharusnya dia berikan. Kenapa? Ada janji dari syaitan. Dibisik-bisik itu, itu bisa miskin, itu bisa fakir. Jadi kalau kepingin kaya, dia harus hemat. Kan syaitan itu kadang-kadang membisikannya bukan ngomong pelit, enggak, bahasanya diganti. Hemat itu. Orang hemat itu bagus untuk kehidupan nanti. Dia masalah anak-anaknya lagi, Masya Allah. Antum lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia mau mati, orang-orang di sekitar dia mengatakan, ada tusi dia benar. Apa kau ngomong, lagu kasih wasiat buat anak-anak. Fa'innahum fuqara, anak-anakmu pada fakir semua, enggak punya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliya Allah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salih. Sesungguhnya pelindungku, penolongku adalah Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim dan dia menjadi pelindung orang-orang yang saleh. Kalau anak-anakku saleh, insyaallah Allah akan lindungi dia, betul. Dan itu janji Allah. Ketika kita yakin sama Allah urusan anak-anak kita, kita asuransikan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau kita asuransikan ke badan asuransi, apalagi yang sudah riba, nanti kabur, tutup perusahaannya, habis. Tapi Allah hayyul la yamut. Allah hidup dan Allah tidak mati. Allah tidak pernah tidur. Tatkala kita bersedekah, kita ya Allah tolong kau jagakan buat aku anak-anakku. Allah jagai. Ketika kita bikinkan masjid, ya Allah, masjid ini Allah, aku harapkan dengan masjid ini kau jagakan keluarga aku, ya Allah. InsyaAllah Allah jagai. Wayamurkum bil fahsya. Syaitan itu menyuruh kita berbuat kekejian. Kita lihat orang-orang kaya yang bakhil, lihat orang-orang kaya yang bakhil, dia tuh akan mengeluarkan duitnya untuk kefasikan, untuk kekejian, untuk kemungkiran biasa. Tapi ketika untuk sedekah, datang syaitannya. Itu bisa miskin, berarti dia. Kalau itu haji, mau berangkat haji, orang berapa kali menunda? Karena dia mengatakan tuh duit ente kalau diputar untuk modal, bagi pengusaha muslim. Jadi buat modal ini bisa tambah gede usaha ente. Ente berangkat haji, bisa nanti hajinya ditunda. Insya Allah ente mungkin kalau diputar duitnya, duitnya lebih banyak bisa haji plus ini, karena lebih cepat katanya. Mulai itu dibohong-bohong dengan setan. Hati-hati dengan seperti itu. Wallah dan Allah ya'idukum maghfiratan minhu. Allah menjanjikan kepada kalian maghfir dengan kalian bersedekah, dengan mengeluarkan yang baik-baik Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa fadla, dan ganti, dan kelebihan karunia Allah, kita akan jadi orang kaya dengan pandai-pandai bersedekah. Kemudian Allah wasi'un 'alim, Allah wasi'un 'alim, Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Ketika melihat rezeki, mencari rezeki, Islam meletakkan koridor-koridor. Ada yang haram, ya, riba nggak boleh. Apa yang halal? Ya, jual beli halal. Banyak orang yang menyebabkan ekonomi berbagai negeri itu ambruk gara-gara duitnya dibungakan, nggak dibuat perdagangan, nggak dibuat usaha, beku tuh duit itu. Banyak orang kaya punya uang 100 M. Kata dia, daripada anda buka perusahaan masih resiko, aset anda deposit. Deposit tuh kalau 1 miliar berapa? Insyaallah. Ya kalau 1 miliar setahun udah berapa? 60-70 juta. Kalau 100 miliar dia tahu berapa? 6-7 miliar. Kata dia, aset daripada anda putar duit anda resiko. Itu syaitan. Dan Allah ketika mengharamkan riba, itu benar-benar untuk maslahat hamba-hamba Allah semua. Allah itu tidak pernah menyuruh hambanya untuk berbuat sesuatu karena Allah butuh hamba itu melakukan sesuatu, bukan. Dan Allah juga tidak melarang hambanya dari sesuatu karena Allah pelit dengan hambanya, tidak. Allah ketika melarang kebaikan kita. Maka yang jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi pekerja, jadi apapun dia itu, dia harus tahu itu aturannya dalam Islam. Ada halal haram ya. Muhammad, kita lihat dari KPMI, Masya Allah, bikin daurah-daurah untuk orang mengetahui mana yang halal dan haram. Karena banyak di antara kita yang terjun dalam pernikahan nol, nggak tahu apa-apa tentang hukum agama. Dia sekolahnya ekonomi, saya lulusan fakultas ekonomi. Nah, yang diajarin apa di fakultas ekonomi? Riba. Betul. Maka yang pelajarin apa sekali ya? Apa itu? Apa sistem perekonomian barat itu? Kapitalisme. Ini jadi itu. Maka itu berbahaya. Kita harus belajar agama kita. Yang mau belajar. Kemudian ketika orang sudah mulai berdagang, ada yang namanya zakatnya. Oh, zakatnya berapa? Yang petani belajar. Silakan untuk jadi orang kaya. Dan harapan saya semua yang ada di sini menjadi orang-orang kaya yang benar, yang kaya hatinya, kaya hartanya, kemudian dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan para nabi kelak di hari akhir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pak Ustaz, pas materinya sesi tanya jawab sudah ada beberapa pertanyaan, tapi ini mayoritas masih di luar tema. Kita utamakan yang sesuai dengan tema yang sesuai dari ini. Kenapa Ali bin Abi Thalib membenci dunia padahal sebagai Muslim kita dianjurkan untuk menjadi kaya? Ali bin Abi Thalib membenci dunia. Ini bukan tadi yang kita bacakan. Ali itu benci dengan kefakiran. Tapi memang kenapa kita benci dengan dunia? Karena dunia itu membuat kita lupa. Wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang mudah. Kita benar-benar ditipu. Mengumpulin, mati. Tapi buat apa nanti? Kan kita ditipu. Kalau mengumpulin, kita bawa pergi. Itu pintar. Seperti orang mengumpulin duit, punya 1 miliar. Dia mengumpulin sudah. Kemudian dia tinggal pergi. Itu dunia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Al-dunya mal'unatun. Mal'unun mafi. Dunia ini terlaknat. Terlaknat yang di dalamnya. Illa dikrullah wa man wala. Al-alimun wa muta'alimun. Kecuali zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, segala ketaatan kepada Allah. Orang yang alim, orang yang belajar adalah. Ini bukan berarti ketika alim membenci dunia, alim itu tidak mau jadi kaya. Nah, seperti doa Rasulullah SAW, beliau ingin jadi kaya. Beliau minta kecukupan. Pertama, adapun hadis Rasulullah SAW, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dan pergi miskin. Kemudian wa amitni miskin, matikan aku dalam posisi miskin. Wa syurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku bersama kelompok orang-orang miskin. Hadis ini yang pertama diperselisihkan oleh para ulama keabsahan, kesahihan. Sebagian yang mensahihkannya mengatakan yang dimaksud dengan miskin adalah tawadhu sebenarnya. Karena orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang hatinya tawadhu, tunduk. Biasanya orang-orang kaya raya kadang-kadang sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Seperti itu. Tapi bukan artinya membenci dunia ini, tidak mau cari dunia, enggak. Karena dunia menipu kita. Antum nih ketemu sahib. Ketemu sahib enggak akan bermantun. Ada barang nih tadi. Bagus dia. Berapa harganya buat ente? 1 juta. Di pasaran 2 juta nih. Syukran. Beli. Alhamdulillah dapat nih barang. Ternyata ketipu dia. Besok datang lagi ke orang. Ini ada barang nih. 2 juta, di luar 4 juta jadi. Nanti mau, tiap dia akan ambil. Kemudian tetap digodain sama orang itu. Kita suka sama orang itu. Kita benci sama orang itu. Anak ditipu terus sama ini. Sampai anak sholat berjamaah telat. Anak sambil ngaji gak jadi. Gara-gara dunia ini. Maka mungkin seperti itu. Allah tetapkan profesi Rasulullah SAW ketika telah diangkat menjadi Rasul. Karena untuk istar sekali keterangan yang menjelaskan apakah harta yang diperoleh beliau kebanyakan dari 25 syukur. Nah, iya. Setelah Rasul SAW menjadi Rasul, Nabi itu jadi Rasul sejak di Mekah. Ini karena kan pertanyaannya setelah Nabi hijrah, bukan setelah Nabi menjadi Rasul. Kalau di Mekah Nabi memang pedagang dari awal. Beliau membantu Khadijah, Khadijah itu punya harta, beliau membutuhkan itu hartanya Khadijah. Itu ketika beliau di kota Mekah. Setelah hijrah, Rasulullah SAW, kita tahu bagaimana persaudaraan yang dilakukan oleh antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, ya. Sebagian dikasih kebun, dikasih apa, kemudian mereka dikasih dari kebun itu. Dan Rasulullah SAW memang akhirnya mendapatkan harta itu dari hasil dari rampasan perang. Beliau juga memiliki kebun pembagian yang ada di Fadl, yang ada di Khaybar. Dari situ Rasulullah SAW memberi makan keluarganya. Tapi pada awalnya Nabi itu sangat susah hidupnya. Kemudian cukuplah Nabi SAW, walaupun memang beliau tidak bermewah-mewahan dalam kehidupan. Beliau ketika ada rezeki, beliau berbagi. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, apakah harta yang ditumpuk atau menabung perbuatan yang terlarang? Apa hukumnya menabung dosa perbuatan? Nah, iya. Anda mau tanya, sama yang bertanya, duit itu ditumpuk buat apa sih? Mau dibawa mati? Kalau mau numpuk duit, terus sampai punya uang 10 miliar, terus kau mati, kau akan menyesal. Dia akan merabbirji'un, ya Allah, balikkan aku ya Allah ke dunia. La'alli amalu salihan fi ma tarakt. Aku ingin itu dari yang aku tumpuk tuh aku sedekahkan. Ini. Jadi kalau orang menumpuk harta itu, apalagi yang suka hitung-hitungnya, subhanallah. Allah SWT berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhdar. Celaka orang yang suka mengumpat, mencela, mengejek. Orang itu, siapa orang itu? Yang dia jama'a malah, mengumpulkan harta kemudian menghitung. Hati-hati. Mengumpulkan harta itu, hitung, hati masuk ke situ. Dia mengira harta itu akan membuat dia kekal. Makanya dia tumpuk kan. Kalau dia yakin, aku ini bakal mati, ini duit gak ada yang aku bawa. Kalau aku mati besok, pamanku mati, kaya raya, meninggalkan 5 perusahaan, subhanallah, gak ada sedekahnya dia. Duitnya dibuat rebutan anak-anak. Maka kalau menumpuk harta itu akan ditanya dengan setiap sedekah tumpuk. Dapat dari mana, kau pulangkan kemana. Maka kita harus berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan al-hakum takazzub hatta zurtumul maqabir. Kalian itu dilalaikan dengan banyak-banyak harta, numpuk-numpuk harta itu sampai akhirnya kalian mati, maka kalian akan dihisab atas harta yang kalian kumpulkan. Hadza wallahu a'lam. So, bagaimana sedekah seperti model salah satu Ustaz yang terkenal di negeri kita dengan dihitung-hitung akan diberikan dibalas 100 kali lipat, 100 kali lipat setelah sedekah. Nah, memang dihitung semua. Allah akan menghitung. Tidak ada satu pun yang tidak terhitung. Kita tidak menghitung pun dihitung oleh Allah. Pernah seorang sahabat, ya Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti apa? كَمَثَلِ حَبَّةٍ, seperti satu biji gandum kemudian menumbuhkan 7 ranting. Setiap ranting itu ada 100 buahnya gandumnya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan Bagi apa Allah ganda? Seperti itu Allah menghitungnya. Karena apa? Karena manusia ini cinta sama harta. Tapi ketika kita ini dikasih tahu, mamanya Ana nih. Alfian itu 2000. Alfian 2000 siapa? Alfian itu 2000 juga. Nih Mas Alfian ya. Mas Alfian. Tuh, nanti keluarga lagi nanti tuh. Nanti bawa duit kan? Bawa duit kan? Tadi orang lain gak bawa duit, sama dia gak bawa duit. Baik. Nih, kita ngomong sama beliau, karena lagi ngomong duit. Dia tahu pokoknya Ana ini miliaran. Ana punya uang di rumah Ana, orang tahu Surabaya, uang Ana tuh 10 triliun. Umpamanya. Kemudian Ana ngomong sama beliau, Mas Alfian, tuh nanti akan datang pengurus masjid, Mas Alfian, minta duit. Ana gak bawa duit nih. Mas Alfian kasih dia 10 juta, nanti Ana ganti 100 juta. Dia kasih, betul ya, 100 juta ya. Iya, kata dia, Ana kasih dia. Dia yakin. Tapi kenapa ketika Allah yang mengatakan, kita gak yakin? Ketika Allah yang mengatakan, Allah Rabbus Samawati wal Ardh, Allah akan gantikan 700 kali lipat. Itu kita gak yakin, masih berat ya. Allah berjalan. Kalau tadi Ustaz itu mengajarkan hitung-hitungan, itu hanya masalah pendekatan kepada akal kita saja. Kalau hitungan-hitungan itu gak ada dalam Islam. Bahkan cuma banyakan orang itu minta gantinya di dunia. Itu yang bermasalah. Anda minta ganti-ganti. Allah kasih ganti di dunia, diganti sama Allah. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanatan. Allah mengatakan barang siapa yang mau ngutangin Allah, ngutangin. Kalau ngutangin kan pasti dibayar. Fayudhaifahu lahu. Allah akan lipat gandakan. Kayak tadi anak ngomong itu, kau kasih 10 juta, saya ganti 100 juta. Yakin dia, dikasih. Maka hitungan-hitungan itu yang bermasalah ketika seorang hamba hanya memandang kepada dunia. Ya anak masih, anak ingin dunia. Kok bisa gak beriman sama Allah? Yang perlu ditumbuhkan di diri orang ini, bukan diputus dia. Betul, yang disampaikan Ustaz itu benar. Benar. Kok makanya sih ganti? Tapi jangan cuma cari dunia. Oh, kalau cuma cari dunia, rugi. Kalau kau bersedekah, kau yang 10 juta, aku gantikan 1 miliar. Terus kau mati, apa gunanya? Tapi kalau kau bersedekah, Allah gantikan 1 miliar, kemudian nanti kau memiliki rumah di surga Allah. Oh, jadi yang perlu ditambahkan itu, dan itu sudah ditambah. Ana udah dengar kajian-kajian Ustaz yang mengajak kepada sedekah, bagaimana mengajarkan tauhidnya. Betul, kita tuh memang harus dikenalkan dengan akhirat. Ketika seorang sahabat bawa satu ekor onta, Masya Allah, yang sudah dikasih peralatan siap untuk berjihad di jalan Allah. Dia bawa, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini onta sedekah di jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Laka biha yaumal qiyamati sab'u mi'ati naqah kulluha maktumah. Kau akan mendapatkan nanti pada hari kiamat gantinya 700 ekor onta, semuanya pakai pelana, yang akan ada di timbangan dia pada hari kiamat, yang akan ada di padang mahsyar dalam timbangan dia tuh 700 ekor onta. Tuh orang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang satu pohon kurma, ada seorang ansor yang lagi ribut ya, yang anak kecil sama orang dewasa masalah pohon kurmanya itu, karena pohon kurma itu ada di batasan. Si anak ini mau bikin pagar, ada pohon kurmanya tetangga. Tapi di pagar situ, maka dia ngomong, tolonglah pohonmu ini kasihkan aja kepada aku. Karena kadang-kadang kan orang nanam pohon, berlanak pohon kurma itu. Anaknya itu kadang-kadang lewat dari tanah dia. Si anak ini minta supaya pohon kurmanya itu diserahkan kepada dia. Nggak dikasih sama tuh orang. Akhirnya anak kecil itu laporan kepada Rasulullah. Nabi Alaihissalam memanggil tuh sahabat. Mungkin si sahabat dilaporkan ke Nabi jadi gak enak ya. Kata dia, kau kasihkan kepada anak itu bagimu nahlatul jannah, gantinya satu pohon kurma di surga, bukan di dunia, di surga. Orang itu merasa berat atau gimana gak dikasih. Ya sudah, Rasul cuma sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan syafaat dia, ya. Karena pohon itu milik orang itu gitu loh. Akhirnya Abu Dahdah mendengarkan Nabi mengatakan itu, sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan satu pohon di surga. Apa kata budak? Ya Rasulullah. Ini syaratnya, oh ini doa. Hali nakhla fil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku beli itu pohon kurma, kemudian aku berikan kepada anak itu, bagi aku satu pohon kurma di surga. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat budak. Dijumpai itu orang itu. Ditanya, kau tahu kebunnya budak ya? Kebunnya. Dikatakan ratusan pohon kurmanya budak ada. Dikatakan kepada orang tadi yang punya satu pohon kurma itu, kau tahu kebunku itu? Iya, sampai enggak tahu sama kebunnya budak ada. Kau mau satu pohon kurma itu, aku tukar pohon kebunku. Kata dia, maulah kata dia. Subhanallah. Langsung kamu budak ada pulang ke kebunnya. Lagi ada istri sama anak-anak. Dipanggil itu istri sama anak-anak. Dalam riwayat Abu Dahdah itu memanggil dari luar, memanggil istrinya, ya Umar Dahdah, ya Umar Dahdah, wahai Umar Dahdah, kata dia, keluar. Laqad bina hafidah berhenti terjadi. Wahai Umar Dahdah, kita sudah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga. Apa kata istri? Robi'an baik. Untung wahai Umar Dahdah, untung keluar. Subhanallah. Jangan cuma gantinya itu dilihat dunia. Dunia ini benar-benar kita akan meninggalkannya. Tapi di akhirat, maka tak kala Abu Dahdah meninggal dunia dan Rasulullah SAW ikut mengantarkan jenazahnya, beliau mengatakan, kami irkin mudallami Abu Dahdah fil jannah. Berapa banyak kurma-kurma yang bergantungan milik Abu Dahdah di surga. Allahumma salli wa sallim ala Nabi. Ustaz, apakah saya seorang suami termasuk kategori idolit karena selama ini biaya pendidikan anak di kotak istri karena hasil usaha saya tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga besar keluarga. Nah, berkaitan dengan kewajiban seorang suami, memang kewajiban memberikan nafkah itu 100% dari kewajiban suami. Dialah yang Allah tugaskan untuk mencari rezeki. Karena istri sudah hamil ngurusin anak kita, masa dibebani cari rezeki. Dia yang melayani kita, masa juga dikasih beban yang rezeki enggak. Allah kasihkan beban itu kepada suami. Maka kalau kita pikir nih, suami-suami ini sebenarnya adalah pekerja untuk istri. Kita ini cuma terima kasih. Terima gaji, kasih istri. Terima kasih. Nah, itu sebenarnya seperti itu tugas kita. Maka bagaimana kondisi suami yang bekerja tapi mungkin hasilnya tidak maksimal? Maka alhamdulillah kalau dia memiliki istri yang soleha dan mau membantu, mudah-mudahan istri yang bertanya ini seperti istrinya Abdullah bin Mas'ud, Zainab, istrinya Ibn Mas'ud. Zainab itu istrinya Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud ini miskin. Dia dapat rezeki yang kadang-kadang kalau dia dapat, dia mungkin kerjaannya tidak tetap, mungkin hasilnya juga sedikit. Siapa yang membantu Ibn Mas'ud? Istrinya. Zainab. Dia yang jual tenunannya, kemudian dia jual, ada hasil buat makan. Sampai suatu hari Zainab itu kayaknya udah capek. Zainab dengar Nabi SAW ceramah tentang sedekah. Kepingin Zainab sedekah. Karena selama ini dia tidak bisa sedekah. Disebabkan hasil usahanya untuk makan di rumah sama suaminya. Ada yang ngomong sama suaminya, wahai Ibn Mas'ud, aku nih kayaknya mau sedekah. Hasilku itu aku mau sedekah. Kata Ibn Mas'ud, gak apa-apa kalau kamu mau sedekahkan. Yang jelas Allah tidak akan meninggalkan melantarkan kami. Kata dia. Ibn Mas'ud tetap akan berusaha gitu. Tapi kan kadang-kala orang hasilnya gak banyak, rezeki itu sudah dibagi. Kita yang penting berusaha. Akhirnya kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, coba kau tanya kepada Nabi SAW. Datanglah Zainab, bertemu dengan Zainab lagi, adikku Zainab, di pintu rumah Rasulullah SAW. Zainab dari orang Ansar dan Zainab dari Ibn Mas'ud, yang kedua-duanya mau bertanya yang sama. Masya Allah. Ada Bilal, kata dia. Bilal tanyakan sama Rasulullah SAW. Kau tanya sendiri, kata Bilal. Akhirnya Bilal masuk, ya Rasulullah, di pintu itu ada Zainab. Ayu Zainab, Zainab yang mana? Zainab, istrinya Ibn Mas'ud. Oh, kata dia. Tanya akhirnya. Rasulullah SAW mengatakan, yang kau berikan kepada suami itu bernilai sedekah. Jadi suami ketika membantu sekolah anak suami, istri membantu sekolah anaknya, biaya suaminya, itu akan bernilai sedekah yang Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat, yang Allah akan jaga pelakunya dari penyakit, dari apa, asalkan lillahi ta'ala. Ada hadis, rezeki jodoh nanti sudah bisa minumkan, dan yang belum ditulis itu amal amal baik dan amal buruk. Apakah hadis di atas sahih? Allahumma salli wa sallam. Jadi hadisnya itu adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yang menceritakan tentang 40 hari perjalanan manusia di perut, ya, alaqah jadi mudghah, kemudian jadi janin nantinya, kemudian setelah 120 hari ditiupkan ruh fayum. Ketika itu malaikat diperintahkan untuk menulis apa? Ajal. Ajal. Kemudian rizkinya, kemudian apa lagi? Syaqiyyun aw sa'id. Dia itu termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi semuanya sudah ditulis. Rizkinya sudah ditulis. Dia masuk surga, masuk neraka, sudah ditulis. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, adalah pena. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, "Uktub." Dan sampai Allah bertanya, "Ma'aktub, apa yang aku tulis?" "Uktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah." Kau tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Itu ditulis semua. Jadi tugas kita bagaimana? Tugas kita, kita beramal. Kita berusaha sebagaimana urusan rezeki kita berusaha, untuk urusan akhirat kita berusaha. Jangan mengatakan aku mau duduk aja di sini kalau udah ditulis. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah." Mereka mengatakan, "Ayahlamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar." Apakah Rabb kami tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, Allah tahu." Lalu para sahabat bertanya, "Fafi man amal?" Kalau itu buat apa kita beramal? Nih, para sahabat, pertanyaan itu jelas. Kalau udah ditulis, buat apa kita beramal? Kata Rasulullah SAW, "Ikmalu." Tugas kalian tuh beramal. "Fakullun muyassar liman khuliqa lahu." Semua akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Kita gak tahu. Kita ini mau jadi apa? Keluar dari sini, kita akan keluar ketemu siapa? Akan ada yang ngasih duit, ada yang nabrak kita, ada yang apa? Alhamdulillah, kita nggak tahu. Dan itu sudah ditulis. Dan yang ditulis takdir itu banyak orang berpikir kalau lagi kena musibah, ya sudah takdir. Betul. Ketika dia dapat rezeki, masya Allah, itu nggak bisa jadi kaya. Oh iya, anak usaha dari kecil. Masya Allah. Kok nggak takdir gitu? Itu takdir juga. Kau jadi kaya itu pun itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebabnya usaha. Kau kena musibah ada sebabnya. Tapi tetap semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak Qarun. Qarun ketika ditanya, "Kau dapat dari mana di harta-harta banyak?" Apa? "Qala innama utitu 'ala 'ilmin 'indi." Kata dia, "Aku ini dapat harta ini karena aku punya ilmunya." Aku tahu cara memperbanyak duit. Jangan. Itu semua takdir Allah SWT. Beramal pun kita takdir, tapi jangan begini. Kadangkala kita sibuk cari dunia, lupa dengan akhirat. Kita dalam ajar dia, sekarang disuruh berusaha. Nah, kok sama-sama disuruh berusaha? Cari dunia berusaha, cari akhirat berusaha. Jangan sampai usahamu untuk cari akhirat itu lebih apa? Lebih malas daripada usahamu cari dunia. Ikut kajian, ya kalau ada waktu, Ustaz. Subhanallah. Kalau cari fulus, ya harus, Ustaz. Ini sama-sama harus tuh. Jangan ngomong kalau ada waktu, anda baru cari kajian. Khususkan waktu. Cari waktu. Sebagaimana kita mengkhususkan mencari dunia, kita juga mengkhususkan waktu untuk mencari akhirat kita. Halo, Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi, Pak Ustaz, pertanyaan terakhir. Tapi sebelumnya mengingatkan untuk tanggal 11 Oktober akan ada kajian lanjutan, kajian terakhir mengenai tahapan mawar penyembora. Insyaallah disampaikan Ustaz Ma'ruf Nusalam. Insyaallah di Masjid Ajani Mekah di Medan Indonesia kan ya. Kalau tanggal 17, 18 akan ada kelas mawar terbatas hanya untuk 50 orang. Hanya untuk 50 orang. Jadi sebenarnya berminat menghubungi panitia bersama Ustaz kami terbaik, Insyaallah Ta'ala. Lalu sudah 12. Selanjutnya bisa ditanyakan ke panitia selesai acara. Pertanyaan hampir sama jika di tempat pekerjaan kita, di perusahaan tempat kita bekerja, mungkin ada perusahaan itu menginvestasikan keuntungan perusahaan ada di riba, apakah pegawai-pegawainya itu mendapatkan perusahaan atau juga misal dari 100% pekerjaan kita ada 10% mengandung sugar dari perusahaan tempat kita bekerja, apakah gaji keseluruhan itu melanggar atau bagaimana? Masya Allah, ya kalau kita melihat sekarang ini hampir tidak ada yang bisa terlepas dari riba. Semua ada model-model riba. Karena memang itu sudah menjadi usaha orang-orang Zionis sejak zamannya Nabi Musa dari dulu. Mereka kerjaannya seperti itu. Terus bagaimana sekarang kalau kita bekerja? Kalau perusahaan itu halal, kalau perusahaan itu halal, ya dalam artian perusahaan itu dia bekerja di perusahaan yang usahanya sesuatu yang memang diperbolehkan. Cuma dia punya usaha lain nih, kayak model tadi 100% dia keuntungannya mungkin dia masuk ke bank. Tapi yang kita kerjakan halal mudah-mudahan nggak masalah. Tapi kalau memang ada syubhat ya kita keluarkan yang syubhat itu. Waktu dia katakan 10% kemungkinan syubhatnya. Jadi berusaha untuk menyucikan dirinya. Tapi mungkin untuk pertanyaan muamalat yang akan yang kalah kurang bisa jawab. Sebenarnya nanti kita akan kepada Ustaz Abu Sa'ruf mungkin. Nah, anak yang terakhir, pengusaha Muslim ini harus jadi Muslim. Maka kalau penanggalannya tolong hijriah. Penanggalannya jam 17 Desember, 21 itu masih lagi jadi tadi. Katanya pengusaha Muslim. Ya kalau pengusaha Masehi, namanya Masehi. Pengusaha Muslim penanggalannya Muslim juga seperti itu ya. Hadallahu alam sahabi. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah yang sudah membebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.